بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، لا نزال أيها المستمعون الكرام في باب الذكر عند الصباح والمساء. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. أيها المستمعون الكرام، هذا دعاء نافع وذكر عظيم يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساء، كما كان يفعل ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله في أول هذا الدعاء: أمسينا وأمسى الملك لله، وفي الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله، أي دخلنا في المساء ودخلنا في الصباح. وأمسى الملك لله أي دخل فيه الملك كائنا لله تبارك وتعالى ومختصا به. فهذا اعتراف من العبد في أول مسائه وأول صباحه بأن الملك لله سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك. ثم أتى بكلمة التوحيد وشيء من براهينها مع التأكيد عليها: لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وحده لا شريك له، هذا تأكيد لما دلت عليه، وقوله: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد. ثم دخل بعد ذلك في المسألة وذكر المطلوب. قال: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أي أسألك خير ما أردت وقوعه في هذه الليلة للصالحين من عبادك من الكمالات الظاهرة والباطنة ومن المنافع الدينية والدنيوية، وخير ما بعدها أي ما بعدها من الليالي. وقوله: أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، أي وأعتصم بك وألتجئ إليك من شر ما أردت وقوعه فيها من شرور ظاهرة أو باطنة. وقوله: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، المراد بالكسل عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور القدرة عليه، ومن كان كذلك فإنه لا يكون معذورا، بخلاف العاجز فإنه معذور لعدم قدرته. والمراد بسوء الكبر أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. وقوله: ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أي أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار وعذاب القبر. وإنما خصهما بالذكر من بين سائر أعذبة يوم القيامة لشدتهما وعظم شأنهما، فالقبر أول منازل الآخرة، ومن سلم فيه سلم فيما بعده، والنار ألمها عظيم وعذابها شديد، حمان الله ووقانا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam bab tentang zikir pagi dan zikir petang, sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk waktu sore, maka beliau berdoa dengan berzikir dengan zikirnya: amsayna wa amsal mulku lillah, yaitu kami telah masuk di waktu sore dan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian sang rawi berkata, aku merasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi milik, hanya milik Allah lah kerajaan dan baginya pujian, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan yang ada di malam hari ini, wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan setelah malam hari ini. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada di malam ini, wa syarri ma ba'daha, dan dari keburukan yang datang setelah malam ini. Rabbi a'udzu bika minal kasal. Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan, wasu'il kibar, dari keburukan-keburukan yang timbul di masa tua. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar. Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka Jahannam dan azab dari azab kuburan. Dan tatkala di pagi hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asbahna wa asbahal mulku lillah." Kami telah masuk di pagi hari dan jadilah kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini merupakan doa yang agung dan doa yang sangat bermanfaat. Hendaknya seorang muslim berusaha senantiasa membaca zikir ini, membaca doa ini setiap pagi hari dan di setiap sore hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsayna," ya, artinya kami tatkala kami masuk masuk di sore hari, ya, demikian juga tatkala di pagi hari Nabi mengatakan asbahna, artinya itu tatkala kami telah masuk di pagi hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya menyatakan al-mulku lillah, bahwasanya kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah walhamdulillah, setelah itu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdah la syarika lahu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tauhid, Nabi memberi penekanan la syarika lahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada syarikat baginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian dari bukti-bukti tauhid, yaitu lahul mulku, bahwasanya di antara bukti-bukti tauhid, segala kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu pun yang bersyarikat bersama Allah dalam memiliki kerajaan tersebut. Setelah itu baru kemudian menyebutkan doa yang Rasulullah SAW sebutkan, yaitu Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah, yang artinya ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan yang ada pada malam hari ini dan kebaikan yang ada setelahnya. Yaitu artinya aku minta kepada apa yang telah Engkau inginkan untuk Kau berikan kepada orang-orang soleh dari hamba-hambamu, berupa kesempurnaan yang nampak maupun kebaikan-kebaikan yang tersembunyi, dan dari manfaat-manfaat yang berkaitan dengan agama maupun manfaat-manfaat duniawi. Wa khaira ma ba'daha, dan aku meminta kepada Engkau kebaikan setelahnya, yaitu kebaikan setelah malam-malam ini. Kemudian doa berikutnya, ya a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada di malam hari ini. Yaitu aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang Engkau berkehendak untuk memunculkannya, ya, keburukan-keburukan yang muncul di malam hari ini, berupa keburukan-keburukan yang nampak maupun keburukan-keburukan yang tersembunyi. Adapun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Engkau dari kemiskinan. Maksudnya dari kemalasan, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Maksudnya yaitu tidak berangkatnya jiwa ini untuk melakukan kebaikan, padahal mampu untuk melakukan kebaikan. Itu dari hakikat dari kemalasan. Jiwa ini mampu untuk melakukannya, tetapi malas untuk melakukannya. Barang siapa yang kondisinya demikian, maka dia tidak mendapat uzur, karena dia sebenarnya mampu. Berbeda dengan orang yang tidak mampu, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan, maka dia beruzur. Yang dimaksud dengan su'il kibar, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang timbul di masa tua, yaitu keburukan-keburukan yang timbul diakibatkan umur yang sudah tua, seperti hilangnya ingatan atau pikun, ya, atau salah ingat, ya, seperti ini. Yang ini biasanya muncul tatkala orang sudah mencapai masa tua. Kemudian aku berlindung kepada Engkau dari azab neraka dan dari azab kuburan, yaitu aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai azab neraka dan azab kuburan menyentuhku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan dua azab ini daripada azab-azab yang lain pada hari kiamat, karena dua azab ini azab yang pedih, ya. Kuburan adalah tempat pertama di akhirat. Barang siapa yang selamat dari azab kuburan, maka dia akan selamat setelahnya. Adapun neraka jahannam, maka azabnya sangat pedih dan azabnya sangat keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab neraka jahannam dan dari azab kuburan. قال رحمه الله عن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه حث على قراءة هذه السور 3، قراءة هذه السور 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، وبيان أن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكفي العبد ويقيه من كل شر. وبهذا يعلم أن هذه السور 3 عندما يعتني بها المسلم في الصباح 3 مرات والمساء 3 مرات تكون حصنا له وحرزا واقيا وحافظا بإذن الله من الشيطان والشرور كلها. فينبغي على المسلم أن يكون عظيم العناية بقراءة هذه السور 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، وأيضا يعود أبناءه وأهله على العناية بقراءتهم لهذه السور 3 في الصباح والمساء لتكون كفاية واقية لهم جميعا من شر الشياطين والشرور كلها. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Khubayb, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, atau Rasulullah SAW berkata kepadaku, bacalah kul huwallahu ahad dan bacalah 2 al-mu'awwidzatain, yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, tatkala engkau masuk waktu sore dan tatkala di pagi hari. Baca 3 kali, maka ini akan menjagamu dari segala keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca 3 surat ini, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, dibaca 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang. Yang dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya pembacaan surat ini akan mencukupkan seorang hamba, yaitu menjaga seorang hamba dari segala keburukan dan mencukupkan dia dari segala kebutuhan. Dan tiga surat ini jika diperhatikan oleh seorang muslim, maka akan menjadi benteng baginya. Dia harus perhatian terhadap 3 surat ini, dibaca setiap pagi, setiap sore, setiap pagi, setiap sore, ya, dengan syarat dia benar-benar memperhatikan surat ini, diperhatikan. Demikian juga hendaknya seorang muslim berusaha untuk membiasakan istrinya, membiasakan keluarganya, membiasakan anak-anaknya untuk membaca 3 surat ini di pagi hari dan di petang hari, agar 3 surat ini akan menjadi penjaga mereka, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya, ya, karena dari segala gangguan syaitan, dari segala keburukan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrad rahimahullah taala hadits Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى باب الذكر عند الصباح والمساء. وفي هذا أن من السنة أن المسلم يقول في كل يوم إذا أصبح 3 مرات وإذا أمسى 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والباء في بسم الله باء الاستعانة، وهذا فيه بدء اليوم والمساء أيضا بالاستعانة بالله، التوكل عليه وحسن الالتجاء إليه، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء. وعز وجل سميع عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفي الحديث أن من قال ذلك ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. وقوله شيء هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وهذا يدلنا معاشر المستمعين إلى أن الأذكار النبوية المشروعة الماثورة حصن للمسلم وحرز مكين تحميه بإذن الله من الشياطين والشرور كلها. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang hamba pun yang mengucapkan di waktu pagi setiap hari dan juga di waktu sore setiap hari setiap malam dengan doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ya, dibaca 3 kali illa lam yadhurruhu syai', maka tidak ada yang bisa memberi kemudaratan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis ini maka Imam Nawawi rahimahullah menutup babnya tentang bab zikir di pagi hari dan di petang hari. Dan hadis ini menunjukkan di antara sunnah jika seorang tiba di pagi hari dan juga jika tiba di sore hari, hendaknya dia membaca zikir ini sebanyak 3 kali, ya. Yaitu zikirnya bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi, dengan nama Allah. Ba di sini adalah ba al-isti'anah, yaitu dengan pertolongan Allah, ya, dengan pertolongan Engkau ya Allah, alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', yang dengan pertolongan Allah maka tidak ada suatu pun yang ada di bumi dan ada yang tidak ada suatu pun yang ada di langit yang akan memberi kemudaratan. Wa huwa samiul alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dibaca 3 kali. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ba adalah ba al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan. Karena dalam hadis ini disebutkan syai', yaitu nakirah dalam konteks penafian memberikan faedah keumuman, yaitu berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang datang dari bumi maupun yang dari langit. Kenapa? Karena Allah wa huwa sami'ul alim, karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan ada di langit, segala keburukan Allah ketahui dan Allah akan melindungi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi petang, niscaya akan menjaga seorang hamba dari segala bentuk keburukan. Qala rahimahullahu taala, babun ma yaquluhu 'inda an-nawm. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يشرع للمسلم أن يقوله عند النوم إذا أوى إلى فراشه لينام. والنوم من جملة آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على كمال قدرته، وهو في الوقت نفسه نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، لأن بالنوم زوال النصب والتعب و في القومة منه قوم بنشاط في يوم متجدد، فهذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتلقاها العبد بشكر المنعم وحسن الإقبال عليه ذكرا ودعاء وشكرا بالأوراد المأثورة والدعوات الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أورد رحمه الله حديث حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وأموت. وقوله باسمك اللهم كما تقدم معنا الباء باء الاستعانة، وفي هذا التجاء العبد في حياته ومماته وجميع تقلباته مفوضا التجاءه إلى الله، مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى متبركا بذكر اسم الله عند نومه، وهذا فيه حفظ العبد بإذن الله سبحانه وتعالى ووقايته من الشرور. Kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab apa yang diucapkan oleh seorang muslim tatkala hendak tidur. Ya, di awal bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang hari, sungguh ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda. Orang-orang yang mereka mengingat Allah tatkala dalam kondisi berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka merenungkan tentang keagungan penciptaan langit dan bumi. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan apa yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk diucapkan tatkala hendak tidur, tatkala dia pergi menuju tempat tidurnya dan hendak berbaring untuk tidur. Dan ketahuilah bahwasanya tidur merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siang dan malam seorang bergerak, seorang tidur, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan tidur merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang kalau tertidur, maka akan hilang rasa letihnya, akan hilang rasa penatnya, rasa capeknya. Kemudian dia akan bangun dalam keadaan segar, dalam keadaan semangat. Oleh karena seorang tatkala hendak tidur, dia berlindung kepada Allah, dan jika dia bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia bangun dalam bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Hudzaifah dan Abi Dzar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur, ya, maka beliau berkata, "Bismika Allahumma ahya wa amut." Ya, bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, artinya dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati, yaitu aku bangun dan aku tidur. Di sini ba, di sini sebagaimana telah lalu, adalah ba al-isti'anah, yaitu artinya ya Allah, dengan namamu aku berlindung, dengan namamu aku meminta pertolonganmu, yaitu aku serahkan segala urusanku kepada Engkau ya Allah. Ya, sehingga seorang tidur dalam keadaan di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan bertabarruk mencari berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 33 وسبح 33 واحمد 33 وفي رواية التسبيح 34 وفي رواية التكبير 34 متفق عليه. هذا الحديث له قصة جاءت في هذا الحديث، وهي أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ما تقاسيه من الطحن والسقي وأعمال المنزل، وتسأل أن يعطيها خادما صلوات الله وسلامه عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو خير لك منه، أي من خادم؟ فدلها على هذا الذكر. وقد أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك أن الذكر يعطي الذاكر قوة بدنية وصحة وعافية ونشاط، لأن جاءت تطلب خادما فقال: ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ فأخذ من ذلك أهل العلم أن الذكر يعطي الذاكر بإذن الله سبحانه وتعالى قوة في بدنه وصحته ونشاطه وهمته، وبإذن الله أيضا السلامة من الإعياء والتعب، فهو ذكر عظيم جدا. ولهذا فرح به علي رضي الله عنه، وفرحت به فاطمة رضي الله عنها، وغضبوا عليه، حتى إن علي رضي الله عنه قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. Hadis berikutnya dari Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau dan kepada istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kalian berdua hendak tidur atau jika kalian hendak berbaring, maka bertakbirlah 33 kali dan bertasbihlah 33 kali dan bertahmidlah ya sebanyak 33 kali. Jadi bertakbir 33 kali, bertasbih 33 kali dan bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan bertasbihlah 34 kali. Dan dalam riwayat yang lain bertakbirlah 34 kali. Dalam riwayat tasbih yang 34, dalam riwayat takbir yang 34 kali. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada kisahnya yaitu Fatimah datang menemui ayahnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang pekerjaan berat yang dia hadapi, pekerjaan rumah tangga di mana dia harus menggiling biji-bijian, dia harus mengambil air ya, mengangkat air dan amalan-amalan kerjaan-kerjaan rumah tangga yang dia merasa berat sehingga dia minta agar ayahnya memberikan pembantu kepada dia. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah aku kabarkan kepada engkau hai putriku yang lebih baik daripada pembantu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan Fatimah dengan zikir ini. Ya, pada mengajarkan Fatimah dan Ali dengan zikir ini ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang berzikir dengan zikir ini maka dia akan diberikan kekuatan. Ya, karena Nabi mengatakan lebih baik daripada pembantu dan para ulama menjelaskan zikir akan memberikan kekuatan kepada orang yang berzikir, kuat badannya, kesehatannya dan semangat serta bergerak dengan aktif ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Fatimah dan Ali gembira tatkala diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib setelah mendengar zikir yang diajarkan ini saking gembiranya dia mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan zikir ini semenjak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian yang bertanya, "Bahkan tatkala engkau tidur di waktu malam perang Siffin?" kata Ali, "Bahkan tatkala dalam perang Siffin pun aku tidak meninggalkan zikir ini." قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه. هذا من الأذكار العظيمة التي تشرع المسلم عندما يأوي إلى فراشه، ويبدأ ذلك بأن ينفض فراشه بداخلة إزاره، وداخلة الإزار هو طرف الإزار مما يلي البدن. وقد بين العلة في ذلك عليه الصلاة والسلام، قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وينبغي على المسلم أن يحرص على هذه السنة الماثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك من نفسه حولا ولا قوة، فوضعه لجنبه على فراشه هذا بالله وعونه ومده وتوفيقه، ورفعه أيضا لجسمه من فراشه أيضا أمر بيد الله. وكم من إنسان كان صحيحا معافى وضع جنبه على فراشه ولم ينهضه ولم يرفعه فقبضت روحه على فراشه. ولهذا قال إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت أي توفيتني فارحمها، أي اجعلني ممن مات نائلا رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن أرسلتها أي أبقيتني حيا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، وحفظ العباد الصالحين بالثبات على الإيمان والتوفيق للخير والكفاية من شرور الجن والإنس. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak tidur, maka hendaknya dia menebas ya atau apa mengusapkan tempat tidurnya dengan sarungnya. Artinya dia membersihkan tempat tidurnya dengan sarungnya, karena dia tidak tahu apa yang ada di tempat tidurnya. Ya. Kemudian dia berkata dengan doa, Ya Allah, aku dengan namamu bismika Rabbi wadaktu jambi, dengan nama engkau ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, yaitu aku tidur. Wabika arfa'uhu, dengan engkau pula aku bisa mengangkat lambungku, yaitu aku bangun. In amsakta nafsi farhamha, jika ternyata engkau memegang jiwaku, yaitu aku meninggal, maka rahmatilah aku. Dan jika wa in arsaltaha, jika kau mengembalikan jiwaku sehingga aku bangun, tidak meninggal dunia, maka fahfadzha bima tahfadzu bihi ibadaka salihin, maka jagalah jiwaku dengan penjaga sebagaimana penjagaanmu terhadap hamba-hambamu yang saleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara zikir-zikir yang agung yang dimulai sebelum mengucapkan zikir ini. Jika seorang hendak tidur, maka dia berusaha melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mengusapkan sarungnya, atau dia menggoyangkan sarungnya di tempat tidurnya, ya, agar siapa tahu ada suatu yang buruk di tempat tidurnya, apakah ada hewan, maka dia bersihkan dengan sarungnya tersebut, ya. Ini hendaknya sunnah dikerjakan, jangan dilalaikan. Setelah itu, tatkala hendak tidur, maka berdoa dengan doa yang tadi telah kita sebutkan, bismika Rabbi wadaktu jambi, yang artinya ya Allah, dengan engkau aku meletakkan lambungku. Yaitu seorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tidur, dia tidak tahu apa yang terjadi. Seorang tidak, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya. Seorang tatkala hendak tidur meletakkan lambungnya, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia bisa bangun pula dari tempat tidurnya, juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sehat wal afiat, tiba-tiba dia meletakkan lambungnya di tempat tidur dan tidak mampu untuk bangun kembali. Dia meninggal dunia, Allah cabut nyawanya tatkala sedang tidur. Oleh karenanya, seorang menyerahkan urusannya kepada Allah tatkala hendak tidur dengan berdoa, in amsakta nafsi farhamha, ya Allah, jika engkau memegang jiwaku, artinya aku meninggal, kau cabut nyawaku tatkala aku sedang tidur, farhamha, rahmatilah jiwaku, artinya jadikanlah aku meninggal dalam kondisi meraih rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskan kembali jiwaku, aku bangun dalam keadaan hidup, fahfadha, maka jagalah jiwaku ya Allah, bima yahfadhu bihi ibadaka salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh, yaitu engkau membuat mereka tegar di atas keimanan, dan engkau menjauhkan mereka, menjaga mereka dari segala bentuk keburukan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'a nafatha fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidhat wa masaha bihima جسده متفق عليه. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى لفراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات متفق عليه. وهذا فيه مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة إذا أوى إلى فراشه القراءة، قراءة قل والله أحد والمعوذتين مع النفث ثم المسح على ما استطاع من الجسد، يبدأ بهما على رأسه وجهه ثم ما أقبل من جسده وما استطاع من جسده، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك 3 مرات. وسورة قل والله أحد أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا، ويتعدل ثلث القرآن، والمعوذتان فيهما التعوذ من الشرور كلها والآفات جميعها، فكم هو عظيم بالعبد أن يتحصن هذا التحصن العظيم بقراءة هذه السور 3 مع النفث والمسح على ما استطاع من جسده، بدءا من أعلى جسده إلى أن يصل إلى أسفل الجسد معمما بالمسح جميع البدن. فهذا فيه حصن للمسلم وحرز له وحفظ ووقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان والشرور. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur, nafatha fi yadihi, maka dia pun meniupkan di kedua tangannya, dan beliau membaca dengan al-muawwidzat, yaitu dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, wa masah bihi majasadahu. Kemudian beliau pun mengusapkan kedua tangan beliau ke tubuh beliau. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur setiap malam, maka beliau mengumpulkan kedua, menggabungkan kedua tangannya. Setelah itu beliau meniupkan di kedua tangannya, lalu membaca di kedua tangan beliau qul huwallahu ahad, kemudian surat qul a'udzu birabbil falaq, kemudian surat qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu beliau mengusapkan kedua tangannya, jasad beliau yang beliau mampu untuk usapkan. Beliau mulai dari mengusapkan kepalanya, kemudian wajahnya dari bagian atas badan, dari kepalanya, kemudian wajah beliau, kemudian bagian tubuh beliau, ya, bagian depan seluruh tubuh beliau, kemudian beliau lakukan ini sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi senantiasa berkesinambungan melakukan hal ini. Jika beliau hendak tidur, beliau melakukan hal ini, itu meniup kedua tangannya, ya, dengan membaca 3 surat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah ditiup, kemudian beliau sekali baca, beliau mengusap tubuhnya, sampai kemudian beliau membaca lagi kedua kalinya, mengusap tubuhnya, yang ketiga kali mengusap lagi tubuhnya. Adapun surat qul huwallahu ahad, maka surat yang diturunkan oleh Allah khusus untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Maha Esa. Oleh karenanya membaca surat qul huwallahu ahad nilainya seperti 1/3 dari Al-Qur'an. Adapun qul a'udzu birabbil falaq adalah surat yang fungsinya adalah kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kejahatan. Oleh karenanya kalau seorang baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum dia tidur, maka niscaya akan menjadi benteng baginya dan Allah akan melindunginya dari segala bentuk keburukan. Qala rahimahullahu taala wa 'an al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhu قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه. في هذا أولا ذكر لبعض الآداب، آداب النوم، وهو أن يتوضأ من أراد أن يأوي إلى فراشه وضوءه للصلاة ليكون نومه على طهارة، وليكون أيضا إتيانه بالأذكار التي عند النوم على طهارة. ثم يضطجع على شقه الأيمن، وهذه أكمل هيئة. ثم بعد ذلك يبدأ بهذه المناجات والدعاء والسؤال، ويعتني بألفاظه كما جاءت، لأن أبا الدرداء لما استذكر هذا الدعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البراء رضي الله عنه لما استذكر هذا الدعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا بنبيك الذي أرسلت، مما يؤكد على أهمية العناية بالأذكار المشروعة المأثورة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أسلمت نفسي إليك، أي رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك مستسلما لك يا رب العالمين. وقوله وفوضت أمري إليك، أي جعلت شأني كله إليك، وفي هذا الاعتماد على الله والتوكل عليه وحده. وقوله ألجأت ظهري إليك، أي أسندته إلى حفظك ورعايتك. وقوله رغبة ورهبة إليك، أي إنني أقول ما سبق كله وأنا أجمع بين الرغبة والرهبة، كما قال الله عن الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا. وقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب ولا مخلص إلا بالاعتماد عليك وحسن التوكل عليك. وقوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فيه الإيمان بكتاب الله العظيم القرآن المنزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفيه الإيمان بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله الذي أرسلت أي إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم بين عليه الصلاة والسلام في خاتمته الفضل المترتب عليه، قال فإن مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. والمراد بالفطرة الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال وإن أصبحت أصبت خيرا، أي إن لم تمت من ليلتك تلك أصبت في الصباح خيرا، ثوابا لك على اهتمامك بهذا الأمر وعنايتك به. وأرشد عليه الصلاة والسلام أن تجعل هذه الدعوات في آخر ما يقول المرء حتى يكون نومه وخاتمته على هذه الدعوات العظيمات المباركات. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jika engkau hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu hendak tatkala hendak salat. Kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu. Kemudian ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku serahkan jiwaku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku serahkan punggungku kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, aku dalam kondisi berharap dan takut kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat lari dan tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat keselamatan kecuali kepada engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyika alladhi arsalt, dan beriman kepada nabi yang engkau utus. Kemudian kata Nabi SAW kepada Al-Bara, fa in mitta mitta alal fitrah, kalau kau meninggal tatkala kau tidur setelah membaca zikir ini, maka engkau meninggal di atas fitrah. Dan jadikanlah zikir ini adalah zikir yang terakhir kau ucapkan sebelum tidur. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi menyebutkan adab-adab seorang yang hendak tidur. Yang pertama adalah dia berwudu, ya, sehingga dia berwudu sebelum tidur sehingga dia tidurnya di atas taharah. Kemudian juga, dan di antara fungsi wudu tersebut, tatkala dia berzikir, berdoa dalam kondisi bertaharah, bersuci. Kemudian hendaknya dia tidur di atas lambung yang kanan, dan ini merupakan kondisi yang paling terbaik tatkala sedang tidur. Kemudian setelah itu baru kemudian mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu mengucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya. Dan dalam hadis ini juga ada keimanan terhadap ada perlu kita tatkala baca zikir ini berusaha sesuai dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam hadis ini tatkala Al-Bara bin Azib ingin mengulangi zikir ini, dia mengucapkan wa bi rasulika alladhi arsalt. Dia mengatakan aku beriman kepada rasul yang engkau utus. Maka Nabi tegur karena yang Nabi ajarkan wa bi nabiyyika, dengan nabimu yang engkau utus. Jadi Al-Bara bin Azib merubah lafal nabi dengan lafal rasul, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tatkala mengucapkan zikir yang diajar oleh nabi, berusaha sesuai dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan makna dari zikir ini. Pertama, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku menyerahkan ya diriku kepada engkau. Artinya aku ridha dengan sempurna kesempurnaan ridha bahwasanya jiwaku berada di bawah kehendakmu. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik, ya artinya ya Allah aku serahkan segala urusanku kepada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, artinya aku sandarkan ya segala punggungku, badanku ya di bawah penjagaan engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, ya artinya ya Allah aku mengucapkan doa-doa tadi dalam kondisi berharap kepada engkau dan dalam kondisi takut kepada engkau. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan tentang para anbiya, para nabi, yad'unana raghaban wa rahaban, bahwasanya para nabi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi raghban, raghbah dan rahbah, berharap dan dalam keadaan takut. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat berlindung, tidak ada keselamatan dari engkau kecuali kepada engkau pula, ya Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan kepada hamba-Mu. Itu ini beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dan aku beriman kepada nabi yang kau utus, yaitu utus kepada seluruh manusia. Manusia dan jin, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruhnya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan membaca doa ini. Apa kata Nabi? Kalau kau meninggal wahai Al-Bara' bin Azib, maka engkau akan meninggal di atas fitrah, itu di atas Islam. Karena Islam adalah agama fitrah. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Id asbahta asbahta asabta khairan." Kalau engkau ternyata tidak meninggal dunia dan engkau tiba di pagi hari, asabta khairan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Oleh karenanya doa yang sangat agung. Seorang meninggal setelah membaca doa ini, meninggal dalam keadaan fitrah, dan kalau dia tidak meninggal, maka dia akan mendapatkan kebaikan di pagi hari sebagai balasan dari doa yang dia ucapkan sebelum tidur. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan agar doa ini sebagai doa yang terakhir sebelum tidur. Qala رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا دعاء عظيم يشرع للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه لينام، وفيه تذكر المسلم لنعمة الله عليه بوجود الفراش والمسكن والمأوى والمطعم، فيذكر نعمة الله عليه ويحمده سبحانه لينام شاكرا لنعماء الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، هذا فيه الثناء على الله على نعمه وأفضاله ومننه وعطاياه سبحانه وتعالى. وقوله وكفانا من الكفاية، أي دفع عنا الشرور والمؤذيات. وقوله وآوانا، أي هيأ لنا المأوى المسكن الذي نأوي إليه. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي كم من الناس لم يتهيأ له مثل ما تهيأ لنا. فيذكر العبد نعمة الله عليه وينام حامدا ربه شاكرا له سبحانه وتعالى على نعمه ومننه. Hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur beliau berzikir dengan zikir ini: Alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepada kami. Wasaqana, dan telah memberikan minuman kepada kami. Wakafana, dan telah menjaga kami. Waawana, dan telah memberikan kami tempat tinggal. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wi, betapa banyak orang yang tidak ada penjaganya dan tidak ada tempat tinggalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan zikir yang agung yang hendaknya diucapkan oleh seorang tatkala hendak tidur. Kenapa? Di sebelum dia tidur dia ingat-ingat tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Hendak tatkala dia hendak membaringkan tubuhnya di tempat tidur, dia ingat bahwasanya Allah telah berikan dia berbagai macam kenikmatan. Allah telah berikan dia makan, Allah telah berikan dia minum, Allah telah berikan dia tempat tinggal. Maka dia tidur dalam kondisi memuji Allah, dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, ya, jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat kepada kalian. Adapun makna dari doa tersebut, ya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, segala puji bagi Allah yang telah beri makanan kepada kami dan beri minuman kepada kami. Wa kafana wa awana, kafana artinya menjaga dari segala bentuk keburukan. wa awana, dan yaitu Allah telah memberikan kami tempat tinggal sehingga kami bisa berlindung tatkala hendak tidur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakam mimman la kafiyalahu wa la muwi. Betapa banyak orang yang tidak diberikan kemudahan untuk ini, tidak memiliki tempat tinggal, tidak dijaga dari keburukan. Oleh karenanya seorang tatkala mengucapkan zikir ini, maka dia tidur dalam kondisi hamid dan memuji Allah, dalam kondisi syakiran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. وهذا الدعاء يستحب أن يقوله المسلم عندما يأوي لفراشه لينام عندما يريد أن يرقد، لأن النوم موته صغرى يذكر بالموت ويذكر بما بعده من البعث والجزاء والحساب، فهذا التذكر ينشأ عنه مثل هذا الدعاء العظيم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن نومي هذا يذكرني بالموت وما بعد الموت من بعث وجزاء وحساب، فيدعو بهذا الدعاء قيني من الوقاية عذابك يوم تبعث عبادك، فيسأل الله عز وجل أن يقيه العذاب ليكون من الفائزين المفلحين الناجين يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وضع اليد اليمنى تحت الخد هذا من آداب النوم، وقد اجتمع لنا من الحديث التي مرت 4 آداب: أن ينام على طهارة، يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن ينام على شقه الأيمن، وأن ينفض فراشه بداخلة إزاره، وأن يضع يده اليمنى تحت خده. وبهذا نصل معاشر المستمعين إلى تمام هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن نلتقي على خير في حلقة قادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang terakhir dalam bab ini dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak tidur, maka beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi beliau, kemudian beliau berkata dengan doanya, Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, yang artinya ya Allah lindungilah aku dari azab-Mu di hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun yang hasan. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan riwayat dari riwayat Hafsah radhiyallahu taala anha, dan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan doa ini sebanyak 3 kali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini disunnahkan diucapkan seorang tatkala hendak tidur, karena seorang tatkala tidur adalah kematian kecil, dan tidur ini mengingatkan kita akan hari kebangkitan, akan hari kiamat. Ya, seakan-akan kita sudah meninggal dan akan dibangkitkan pada hari kiamat. Oleh karenanya muncul doa untuk berlindung dari azab Allah yang ada di hari kiamat kelak. Allahumma kini azabak, ya Allah lindungilah aku dari azab Engkau ya Allah. Kapan? Yauma taba'atsu ibadak, hari di mana Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, hari di mana Engkau menghisab hamba-hamba-Mu. Seorang hamba mengucapkan doa ini sebelum tidur, sehingga dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis yang lalu kita mengumpulkan 4 adab bagi orang yang hendak tidur. Yang pertama, adab seorang sebelum tidur hendaknya dia bersuci sebagaimana berwudu, sebagaimana hendak salat. Yang kedua, hendaknya dia tidur di atas lambung kanannya. Dan yang ketiga, dia tidur dengan meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Dan yang keempat, sebelum dia berbaring, dia mengembuskan sarungnya atau kainnya di atas tempat tidurnya untuk menghilangkan sesuatu yang buruk yang ada di tempat tidurnya tersebut. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bersua kembali dengan rahmat dan kasih sayang Allah di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.